dengan dia. Rasanya tak percaya kau mendekapnya mesra. Hancur hati ini, aku benci, benci dia. Katanya sayang, katanya cinta, ternyata aku kecewa. Katanya setia, takkan mendua, ternyata aku kecewa.